wala quwwata illa billahi amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tentang kaidah dari kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengadakan islah dan perbaikan. Kaidah yang ke-24, annahum yuqarriruna anna maqasida asy-syari'ati thalatha. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa maksud tujuan dari syariat itu ada 3, sebagaimana disebutkan tadi oleh Akhuna Ari. Yang pertama adalah dar'ul mafasid. Dar'ul mafasid, menolak mafsadah, menolak kerusakan, menolak madarat. Yang kedua adalah jalbu al-masalih. Jalbu al-masalih, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mengupayakan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah al-jaryu ala makarimil akhlaki wa mahasinil adat, yani berjalan di atas akhlak yang mulia dan di atas adat istiadat atau adat kebiasaan yang baik. Ini kaidah sangat penting sekali untuk kita perhatikan, dan dari sini insyaallah taala kita akan mengetahui indahnya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penulis berkata di dalam kitab ini, kullu hadhihi al-masalih ath-thalas hada fiha al-Qur'anul 'Azhim lit-tariq allati hiya aqwam wa a'daluha. Kullu hadhihi al-masalih ath-thalas, yani ketiga maslahat ini, ketiga kebaikan ini yang tadi disebutkan, telah disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, ditunjuki oleh Al-Qur'anul Karim kepada jalan yang aqwam at-turuq, jalan yang paling baik, jalan yang paling lurus, wa'adaliha, dan yang paling adil. Adapun maksud yang pertama, yakni dar'ul mafasid. Dar'ul mafasid, dan menurut ulama usul disebut dengan ad-daruriyat. Ad-daruriyat, ya. Ad-daruriyat artinya mencegah keburukan. Ini disebut oleh ulama innama dar'uha an sittati asya, ini mencegah keburukan dari 6 hal, mencegah keburukan dari 6 perkara. Yang pertama, mencegah keburukan yang akan menimpa pada agama. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya telah membimbing kita dengan jalan yang paling lurus dan paling adil. Sebagaimana dikatakan di sini, waqad ja'al Qur'anu bil muhafadzati 'alaihi bi aqwamit turuqi wa 'adaliha. Al-Qur'anul Karim telah datang membawa hal ini dengan tujuan untuk menjaga agama dari kerusakan dengan jalan yang paling lurus dan yang paling adil. Kemudian penulis menurunkan al-adillah, yakni dalil-dalil tentang hal ini, di antaranya surah Al-Baqarah 193. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah." Dan perangi mereka. Dan perangi mereka sehingga tidak ada fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah, sehingga agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 193. Di surat Al-Anfal 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakun ad-dinu kulluhu lillah. Agama itu hendaknya milik Allah semata, semuanya. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan di sini disebutkan dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu an. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang keluar dari agama, maka bunuhlah. Yang murtad dari agama Islam, dalam Islam ya, hukum murtad adalah dibunuh. Ini dalam rangka menjaga agama dari kemurtadan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Ila ghairi dzalik min al-adillati ad-dalati 'ala al-muhafadhati 'ala ad-din. Dan dalil-dalil yang lain yang banyak yang menunjukkan al-muhafadhah 'ala ad-din, yang menunjukkan bahwa agama ini harus dijaga. Ini tujuan yang pertama dari dar'u al-mafasid, yakni menolak al-mafasid, kerusakan, mafsada. Seandainya orang dibiarkan begitu saja, ya, masuk keluar agama, maka agama jadi mainan. Padahal agama adalah sesuatu yang paling penting di dalam Islam. Ya, karena agama dengannya Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya dan dengannya Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Untuk menjaga agama maka disyariatkan hal tersebut. Yang kedua, an-nafsu, untuk menjaga jiwa, menjaga diri. Maka Al-Quran pun datang membawa syariat yang sangat mulia. Bi'akwamit turuki wa'adaliha, dengan jalan yang paling lurus dan yang paling adil. Oleh karena itu, di antara syariat Islam ya, untuk menjaga jiwa adalah disyariatkannya qisas, hukum qisas, diwajibkannya qisas, dar'an lil mafsadati 'alal anfus, dalam rangka menjaga jiwa, menjaga jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 179, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab," kata Allah Subhanahu wa taala. "Walakum fil qisas," dan kalian, untuk kalian, kata Allah, fil qisas, dalam syariat qisas ada kehidupan, hayatun ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ya, Allah di surah Al-Baqarah 178 nya kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan adanya qisas dalam pembunuhan. Ya, jadi seseorang membunuh orang ya, di qisas. Nah, qisas ini dalam rangka menjaga jiwa. Seandainya tidak ada qisas, maka orang yang membunuh dibiarkan, maka akan terjadi pembunuhan terus demikian, karena keluarganya pasti tidak terima. Ketika keluarganya tidak terima, dia akan balas dendam. Nah, ketika balas dendam, yang satunya juga akan balas dendam lagi, terus menyeret tetangganya, menyeret kawan-kawannya, menyeret semua kampung, antara kampung nanti ya, berantem dalam rangka bunuh-bunuhan ya, dan sehingga nanti akan mati kehidupan akan mati, tidak maju. Karena ketika daerah tidak aman, maka mati daerah tersebut. Coba lihat di daerah yang terjadi peperangan, bunuh-membunuh itu, daerah tidak maju-maju, tidak ada kehidupan. Sore sudah sepi, jangankan sore ya, siang orang takut keluar, apalagi malam, takut dibunuh. Oleh karena itu, maka kehidupan mati. Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian dalam syariat qisas, kata Allah, ada hayat, ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir. Wahai orang-orang yang berpikir. Kemudian yang ketiga adalah al-aql, dalam rangka menjaga akal, menolak mafsadat yang akan mempengaruhi akal, akal pikiran. Ini pun dijaga dalam syariat. Nah, Al-Quran datang menjaga akal ini dengan jalan yang paling lurus dan dengan jalan yang paling adil. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga akal, di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman," Allah menyuruh orang-orang yang beriman, "Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam," kata Allah, "sesungguhnya khamar," khamar ini minuman keras, wal maisir perjudian, wal ansab berkorban untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, Allah katakan rijsun, perbuatan itu rijs, perbuatan yang najis, keji, Allah katakan min amali syaitani fajtanibu, itu semua dari perbuatan amal syaitan, fajtanibu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Nah, surah Al-Maidah 90 ini menerangkan tentang haramnya khamr dan maisir dan yang lainnya yang tadi disebutkan. Al-khamr ini akan merusak akal manusia. Maka datanglah Islam, Al-Quran, untuk menjaga hal ini, menjaga akal. Orang yang minum khamr, coba lihat, ya, menjadi orang yang tidak berakal. Menjadi orang yang tidak berakal. Seperti orang gila, akalnya hilang. Ya. Ngomongnya tidak waras, ya. Ngomongnya ngaco, kemudian jalannya tidak lurus, sempoyongan. Ini gara-gara minum khamr. Nah, dalam rangka menjaga akal ini, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Ya. Oleh karena itu, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haram." Setiap yang memabukkan itu haram. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang saya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ya, yang banyak memabukkan maka yang sedikitnya jadi haram. Juga dalam rangka menjaga akal, ya, maka ditegakkan haddusyarib, yakni ditegakkan hukuman cambuk bagi orang yang minum khamr. Dan maka apa? Daru'ul mafasid, menolak kerusakan. Lihat indah Islam ini. Kemudian al-rabi'ah yang keempat, untuk menjaga nasab. Nah, Islam datang untuk ini. Al-Quran juga datang dengan jalan yang paling lurus untuk menjaga nasab ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinahan. Ya. Mengharamkan perzinahan dan mewajibkan adanya iddah bagi wanita yang diceraikan juga yang ditinggal karena meninggal, supaya kata ulama, li alla yakhtalita ma'u rajulin bima'in akhar fi rahimi imra'ah, supaya tidak berikhtilat, bercampur dalam rahim seorang wanita, ya, air dari seseorang dengan air mani yang lainnya. Nah, ini untuk menjaga apa, nasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu az-zina. Wala taqrabu az-zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan dekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu sangat keji dan jalan yang buruk, menyimpang. Oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan hukum rajam dan cambuk bagi pezina. Pezina muhsan yang pernah menikah maka hukumannya rajam sampai mati. Adapun yang belum menikah dicambuk 100 kali cambukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat yang kedua, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā 100 jaldah." Jadi pezina yang wanita dan pezina laki-laki maka cambuk setiap satu dari keduanya 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Nah, ini di antara hal yang datang dengannya Al-Qur'anul Karim untuk menjaga nasab. Ya, menjaga nasab. Yang kelima, menjaga kehormatan al-'ird. Menjaga kehormatan, mencegah kemudharatan, menjaga kehormatan al-'ird. Ya, menjaga kehormatan diri. Nah. وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وعدلها. Al-Quran datang membawa hal ini, ya, untuk menjaga kehormatan diri dengan jalan yang paling lurus dan paling adil. Oleh karena itu, Islam melarang seorang Muslim menggibahi saudaranya. Islam melarang seorang Muslim ya mengejek saudaranya, menyakiti saudaranya. Oleh karena itu juga orang yang menuduh saudaranya dengan tuduhan keji, perbuatan zina, ya, dan tidak bisa mendatangkan saksi dan bayan, maka dalam Islam ada namanya had al-qadhf. Had al-qadhf artinya hukum dera, ya, 80 kali bagi yang menuduh itu. Misalkan ada seseorang, nuduh seseorang, fulan berbuat zina. Nah, orang ini tidak bisa mendatangkan 4 saksi, misalkan. Saksi yang adil tentunya. Maka hukumnya adalah dia dicambuk 40 kali cambukan. Ya. Untuk menjaga kehormatan diri seseorang. Jadi, kehormatan diri itu dijaga dalam Islam. Nah, adapun syaitan dan para pengikut syaitan inginnya kehormatan diri manusia dirusak, dirobek. Ya. Bahkan kalau bisa diumumkan, diumumkan agar orang itu terhinakan dan kehormatannya tidak terjaga. Ini bukan ajaran Islam. Adapun ajaran Islam menjaga kehormatan seseorang, diri seseorang. Oleh karena itu haram hukumnya menuduh orang, menggibahi orang, mencela orang dan seterusnya, menyakiti orang, tidak boleh. Ya. Oleh karena itu aneh kalau misalkan ada orang senang bikin acara ya untuk menggibahi orang misalkan. Dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Yang tabu dalam Islam tetap tabu. Yang tabu dalam Islam yang enggak boleh tetap enggak boleh. Karena aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada orang opini orang dibawa kepada yang tabu tidak menjadi tabu lagi. Wallahu a'lam. Tentang keadaan diri seseorang, rumah tangga seseorang diangkat, disebarkan di media misalkan, ini bukan dari Islam. Ini bukan dari Islam. Kehormatan seseorang sangat tinggi dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dirobek. tidak boleh dirobek. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Wa la yaktab ba'dukum ba'dha." Sebagian kalian tidak boleh menggibahi sebagian yang lain. Dalam rangka menjaga kehormatan. Ya, Allah enggak suka seseorang merobek kehormatan yang lain. Misalkan fulan ya duduk bersama yang lain kemudian gibahi saudaranya di majelis itu. Ini haram hukumnya. Haram. Kenapa? Kehormatan orang tersebut jatuh. Terobek-robek. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, orang yang menggibahi saudaranya itu disamakan dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Ya, berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kata Allah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah satu di antara kalian suka senang makan daging dari daging dari bangkai saudaranya? Fakarihtumu. Ini saya tentunya kalian tidak suka, kalian merasa jijik makan bangkai. Ya, makan daging bangkai dari daging saudaranya. Nauzubillah. Ya. Memakan daging yang segar saja, kalau itu daging saudara sendiri, tidak mungkin kita makan. Bagaimana? Bangkai. Ya. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dengan perbuatan ghibah. Ya. Dan menjatuhkan kehormatan saudara. Ya. Ini tidak dibenarkan. Orang ada privasinya masing-masing. Oleh karena itu, bertobatlah bagi mereka yang suka ngejar-ngejar informasi, ya, seseorang kemudian untuk dibeberkan di muka umum. Ya. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuku ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Jangan memanggil saudara kalian dengan julukan-julukan yang buruk. Ya, menjuluki saudara-saudara kalian dengan julukan yang jelek. Bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman. Sejelek-jelek panggilan nama adalah nama keburukan, nama kefasikan setelah keimanan. Ya. Enggak boleh dalam Islam kita menjelek-jelekkan orang. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, tidak boleh sebagian kaum ya mengejek sebagian kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek khairan minhun, khairan minhum, lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in, juga enggak boleh sekelompok wanita tertentu mengejek wanita-wanita yang lain, karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan betul, biasa yang ngejek itu lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan mengejek, berani merobek saudaranya, merendahkan saudaranya, ngejek saudaranya. Nah, ini. Jadi dalam Islam dibuatlah aturan ini. Al-'ird, menjaga kehormatan, menolak mafsadah. Kemudian tentang hadul qadhif, orang yang menuduh perbuatan zina. ya, menuduh saudaranya berbuat mesum, berzina. Allah pun ancam di surat An-Nur ayat 4-5, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا والذين يرمون المحصنات. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, ya, menuduh orang-orang yang baik, masuk di dalamnya juga orang-orang yang baik, ya, tidak hanya sekedar wanita. Ini kata ulama di antara Syekh Muhammad bin Salahuddin rahimahullah menjelaskan hal itu. Orang-orang yang menuduh para wanita yang menjaga kehormatannya atau orang-orang yang menjaga kehormatannya, ya, dituduh berbuat keji, berbuat zina, dan mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Ingat, 4 saksinya bukan saksi yang bahlul, tapi saksi yang adil. 4 saksi. Fajliduhum thamanina jaldah. Ya. Fajliduhum thamanina jaldah. Maka dera. Ya. Dera mereka itu yang menuduh dicambuk sebanyak 80 kali. Habis itu kata Allah, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Persaksian mereka setelah itu tidak diterima sama sekali. Ya, ini karena sudah ngaco orang nih. Nuduh orang sembarangan, ya. Nah, ini. Jadi harus ada 4 saksi semuanya ngelihat, betul-betul ngelihat seperti timba dalam sumurnya, seperti benang masuk ke lubang jarum, ya, bukan hanya sekedar saya kira dan seterusnya, ya, sepertinya, seterusnya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik, kata Allah. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat. Ini yang kelima, menjaga kehormatan diri. Islam datang untuk menjaga kehormatan diri. Kemudian yang keenam, al-mal, menjaga harta. Ya. Al-Quran datang membawa ajaran ini sangat besar sekali, sangat tinggi sekali, menjaga harta dengan jalan atau cara yang paling adil dan yang paling baik. Oleh karena itu, dilarang dalam Islam mengambil harta tanpa hak milik orang lain, ya. Oleh karena itu juga Islam menegakkan namanya hukum haddu as-sariqah, yakni haddu as-sariqah, hukum hukuman had bagi pencuri, ya, apa hukumannya, dipotong tangannya, ya. Ini dalam rangka semuanya untuk kebaikan, menjaga harta. Orang punya harta, ya, milik dia, maka ada haknya dan ada kehormatannya. Enggak boleh bagi orang lain merusak harta orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan apa? Dengan kebatilan. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali lewat jalur perniagaan jual beli, dan itu pun sesama kalian secara ridha, ya. Allah Subhanahu wa taala juga membuat syariat hukum potong tangan untuk pencuri. Di surat Al-Maidah 38 Allah berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, kata Allah, yani baik laki-laki dan wanita, potong kedua tangan, potong tangannya, faqtu aydiyahuma, potong tangannya, jazaan bima kasaba nakalan min Allah, ya, karena balasan dari perbuatannya dan merupakan azab, sanksi yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini dalam rangka menolak mafsadah. Ini tujuan yang pertama dari tujuan syariat Islam, darul mafasid, mencegah keburukan, menolak kemudaratan dari enam perkara tadi, ya, dari agama, ya, atau kemudaratan pada agama, kemudian kemudaratan pada jiwa, pada akal, pada nasab, dan pada kehormatan diri, serta pada harta. Kemudian maksud yang kedua dari syariat Islam adalah jalbul masalih. Jalbu al-masalih, mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan, mendatangkan kebaikan-kebaikan, ya. Al-Quran Al-Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci kaum muslimin, ya, telah datang membawa ajaran yang sangat besar ini, mendatangkan segala maslahat dengan cara yang paling lurus dan yang paling adil. Oleh karena itu, dibukalah pintu-pintu untuk mendatangkan kemaslahatan fi jami'il mayadin, dalam lapangan apapun, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, fa idza qudiyatish shalah fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila salat Jumat sudah ditunaikan, maka fantashiru fil ard, silakan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian bertebaran di atas muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan cari karunia Allah Subhanahu wa taala, cari rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan di surat Al-Baqarah 198 Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak berdosa atas kalian kalian mencari karunia dari Rabb kalian. Ya, di antaranya dengan tijarah. Di mana Allah berfirman, "Illa an takuna tijarat illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Ya, jadi makan harta dengan kebatilan enggak boleh. Tapi ketika bertijarah atas dasar saling ridha, maka ini dibolehkan. Oleh karena itu, ya, Islam merupakan ajaran yang paling tinggi, mendatangkan semua kebaikan, semua kemaslahatan, ya. Nah, kemudian yang terakhir dari maqasid syariah adalah al-jarru ala makarimil akhlaki wa mahasinil adat. Islam sangat memperhatikan tentang akhlak yang mulia dan adat yang baik, ya. Oleh karena itu, hendaknya kita perbaiki diri kita terus dan selalu berada di akhlak yang mulia, adat yang baik. Al-Quranul Karim telah datang, ya, dengan membawa hal ini dengan jalan yang paling lurus dan yang paling adil. Walhabdu ala makarimil akhlak wa mahasinil adat kathir kathir jiddan fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk berakhlak yang mulia dan adat yang baik ini banyak sekali dalam kitab Allah, Al-Quran, dan dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak, sangat banyak, ya, sangat banyak. Karena ketika ditanya, ya, Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mencakup semua makarim al-akhlak, semua akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman tentang Nabi SAW, berkata tentang haknya Nabi SAW. Ya, Allah berkata, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada betul-betul di atas akhlak yang agung. Ya. Dan perlu dicatat, kemudian diingat, diperhatikan baik-baik oleh kita. Setelah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Nabi Muhammad, Nabi kita, berada di akhlak yang paling agung, paling tinggi. Apa yang perlu kita ini tahu? Ya, kita harus tahu akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari mana tahunya? Dari belajar Belajarnya di mana? Bukan di warung kopi tentunya, tapi belajarnya duduk, belajar kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis, ya. Kita sudah bahas kemarin, ya, tentang pentingnya belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abi Dawud, Kutubus Sittah lah. Sunan Abi Dawud, ya, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Baca. Kemudian kitab-kitab hadis yang lain. Kitab-kitab hadis yang lainnya. Nah, supaya apa? Supaya kita ngerti tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini oleh karena itu ulama khusus membahas masalah ini. Karena apa? Akhlak sangat tinggi dan sangat erat kaitannya dengan iman. Rasulullah SAW katakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Rasul katakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ini kata Rasul SAW. Nah, dari sini kita mengetahui tentang salahnya orang yang berkata, ya, beda antara akhlak dan manhaj sama akidah. Ini tidak benar. Ada yang mengatakan misalkan, tidak apa-apa akhlaknya buruk, yang penting akidahnya lurus. Tidak benar. Ya. Akhlak tidak dipisahkan dengan iman. Dengan iman. Ya. Jadi, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi baca kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara kita yang malas baca kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ngerti bagaimana Islam, ya, yang sebenarnya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca dari apa yang ditulis oleh ulama tentang kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengadakan perbaikan islah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan maqasid syariah, menetapkan maksud tujuan syariat Allah. Tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama, untuk menolak keburukan. Yang kedua, untuk mendatangkan maslahat. Yang ketiga, berada di atas akhlak yang mulia dan adat yang baik. Ini yang perlu kita camkan dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Di kesempatan pagi hari ini untuk berikutnya Khawatir Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di nomor 021-823-6543 via telepon. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 081-989-6543. Berikutnya kami akan mencoba untuk mengangkat satu telepon yang telah masuk. Silakan. Satu kali lagi kami coba. Silakan. Halo. Kita akan bacakan pesan singkat telah masuk, Ustaz, dari saudari kita Idil Fitrah di Makassar yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dosa orang yang mencuri atau korupsi? Apakah setelah pergi umroh menjadi bersih? Ataukah setelah dia menunaikan ibadah haji menjadi bersih dan diampuni oleh Allah walaupun itu dilakukan berulang-ulang kali? Silakan Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Baik. Mencuri termasuk dosa besar. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dalam surat Al-Maidah tadi ayat 38 bahwa mencuri itu ada hukumannya, hadnya. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potong tangannya sebagai balasan dari perbuatannya. Dan Allah katakan sebagai sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah perkasa, tidak bisa ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, dan hukum Allah ini bijaksana. Ya, bukan bijak situ, tapi bijak sana. Ini kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Pencuri sekali lagi dosa besar. Dosa besar. Nah, orang yang mencuri hendaknya bertobat dari mencuri. Bertobat dari mencuri. Selama tidak bertobat, ya, Allah Subhanahu wa taala, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikembalikan kepada Allah, dan ini berhubungan juga dengan makhluk. Ya. Tidak halal, dia harus kembalikan tuh, ya, hartanya. Dan ini bisa merusak amalan-amalan kebaikannya. Bisa merusak amalan-amalan kebaikannya. Ya, harus bertobat dari mencuri. Nah, di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ya, orang yang beramal dengan amalan yang banyak tetapi dia itu berbuat zalim, itu bisa menggugurkan amalannya. Bisa menggugurkan amalannya. Amalan sholatnya, amalan puasanya, amalan sedekahnya, ya, bisa digugurkan. Karena orang meminta pada Allah tentang keadilan, ya, dan dihadapkan orang yang zalim itu, dia akan diambil amalan-amalan kebaikannya, diambil, diberikan kepada orang-orang yang didolim tadi, diberikan. Nah, kalau misalkan dia, misalkan amalan kebaikannya itu habis, nah, dia masih berbuat dolim, pernah mencuri, pernah menggibah orang. Ini contoh-contohnya, sekedar contoh, bukan pembatasan, ya. Kedoliman beragam jenisnya. Nah, yang didolimi sih banyak, maka dosa mereka diberikan, dikasih kepada orang itu. Dikasih kepada orang itu. Sehingga dia tidak bisa memiliki, dia tidak memiliki kecuali keburukan. Ya. Faturihat finnar. Maka dilemparkan ke api neraka. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, harus lihat. Kemudian berikutnya, kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Nabi SAW. Inna Allah ta'ala tayyibun. La yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik. Dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Oleh karena itu, dilihat apakah uang hajinya, uang umrohnya dari korupsi. Ya. Kita lihat Allah baik dan tidak menerima yang baik. Dan tidak menerima kecuali yang baik. Tidak menerima kecuali yang baik, kata Rasulullah SAW. Apakah uangnya hasil dari yang haram, dari mencuri? Ya. Inna Allah ta'ala tayyibun, la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima yang baik. Yang baik ma'ruf, dari yang halal. Makanya tidak ada kewajiban bagi orang untuk umrah, untuk haji kalau belum mampu. Tidak bisa dipaksa, saya ambil harta orang. Itu tidak baik. Ya. Nah, itu. Dan dari sini, ya, kita mendapatkan pelajaran. Dan ini ilmu. Ini ilmu. Ya. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan, biar misalkan korupsi atau mencari yang dari harta yang haram misalkan, kemudian Allah kan Maha Pengampun. Kemudian Allah juga Maha Penyayang. Ya. Kita tidak tahu, mungkin barangkali dia diampuni sama Allah dan seterusnya. Betul. Kalimat yang kau katakan, yang anda katakan sahih, tapi bukan pada tempatnya. Lagi berbicara masalah yang haram kita nih, ya, orang yang mencuri, orang yang korupsi, ya, dosa. Dosa tidak dosa. Ya. Walaupun dia gunakan untuk kebaikan, tidak boleh. Ya. Tidak dibenarkan. Nah, jadi dosa besar mencuri itu, korupsi juga, ya. Dan hendaknya orang yang mencuri dan bertobat, korupsi hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih Allah berikan kesempatan masih bisa hirup oksigen. Oksigen ini mahal bayarannya, terbatas juga oksigen. Dan setiap hari, ya setiap tahunnya batas oksigen kita terkurangi, ada jatahnya. Ya, kalau habis, ya sudah, ya meninggal. Nah, Allah alam suat. Baik, akhi. Baik, Ustaz Barakallahu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pesan sinar yang telah masuk dari saudara kita Joni Loboy di Banjarmasin, bertanya sebagai berikut, Ustaz. Bagaimana cara untuk menasihati orang tua saya yang masih meyakini hal-hal mistis, yaitu menggantungkan segala sesuatu yang mereka anggap berpengaruh dalam kehidupannya. Bagaimana cara menasihatinya, Ustaz? Terima kasih, silakan. Baik, barakallahu fiik. Tentunya menasihati orang yang paling dekat dengan kita, ya, dan yang memiliki hak yang paling besar setelah hak Allah Subhanahu wa taala, ya, orang tua atau saudara kita, ya, tentunya kita nasihati dengan cara yang baik, dengan hikmah, ya, dengan bijaksana. Jadi kita nasihati dengan lemah lembut, ucapan kita dengan lemah lembut. Allah berfirman, waqulu lahu faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Lihat, Allah perintahkan Musa dakwahi Fir'aun, orang yang paling kejam saja dan yang paling durhaka sama Allah, itu disuruh ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah dengan ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat dan takut. Nah, orang yang paling berhak mendapatkan hal ini adalah orang tua kita. Orang tua kita lemah lembut, kita bicara, ngobrol, ya, dan menasihatinya tidak sekali, ya, bukan sekali selesai terus kita berkata, ana sudah tegakkan hujah, ana sudah nasihati. Tidak, terus, ya, jangan bosan. Tetapi juga perhatikan waktu nasihatinya kapan, ya. Kemudian cara nasihatinya bagaimana, ya. Waktu nasihatinya di saat-saat yang memang pas untuk menasihati. Jangan nasihati keluarga pas waktu mau tidur misalkan, lagi ngantuk dinasihati. Oh, ini ya, enggak bagus. Lagi kempong, lapar dinasihati. Oh, tambah marah kan gitu. Ya, pas waktu-waktu lagi senang ngobrol, ceria, ngobrol bersama, ya. Apalagi dengan cara misalkan kita kasih hadiah. Ya. Kasih hadiah, beli apa buat orang tua, Bu, Pak, ana punya hadiah. Ah, kasih. Kemudian Masya Allah baik sekali tong, baik, kalau orang Sunda otong, ya. Baik sekali nak nih, kan gitu. Nah, sudah kita ngobrol dari situ. Nah, masuk pelan-pelan. Ya, Bu, saya punya buku ini tentang kesyirikan nih, ya. Ini halaman sekian atau kita dibahas di situ. Nah, itu diantara caranya, ya, caranya baik-baik. Kemudian juga jangan lupa berdoa, minta sama Allah. Allah yang membolak-balikkan hati, ya, hatinya Ibnu Adam di tangan Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah. Kita minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang tua, orang yang paling dekat dengan kita, yang kita sayang. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sangat mudah bagi Allah. Allah yang punya hati, ya manusia. Ya Allah, balikkan hatinya ke dalam Islam, ke dalam agama yang lurus, ya. Atau kalau muslim, ya Allah, berikan hidayah kepada sunnah, ya. Ngerti ajaran Nabi-Mu dan seterusnya. Ya, kita berdoa walaupun dengan bahasa Indonesia. Cari waktu-waktu yang mustajab, ya. Apakah antara azan dan qomat atau di malam hari sepertiga malam, di waktu hujan, ya, dan seterusnya. Ya, Allah alam insyaallah. Nah. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Dan kita akan balik ke telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Silakan. Halo. Belum masuk. Kami coba beri kesempatan kembali untuk telepon yang berikutnya yang sudah siap dengan pertanyaan Anda di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Dari Filiana di Situbondo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ada orang tua pikun tapi ingat sama zikir wirid itu Ustaz, apakah masih bernilai pahala itu Ustaz? Jelaskan Ustaz. Syukran jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang pikun kita lihat ya. Pikunnya apakah pikun sama sekali lupa atau masih kadang pikun kadang enggak? Ya. Kalau orang tua yang jenis yang pertama, kalau sudah sama sekali lupa, ya, maka taklif dan seterusnya sudah terlepas. Ya. Adapun pikun yang kadang ingat, ya, sadar, ya, seperti itu, kadang lupa. Nah, ketika sadar dia berzikir dapat pahala. Ketika istighfar dapat pahala. Ketika dia mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid dapat pahala, takbir dapat pahala. Jadi dilihat pikunnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ini? Dengan Umu Balkis di Sulawesi. Silakan Umu. Nah. Begini Ustaz, mau tanya, bagaimana hukumnya kalau suami itu malas-malasan sholat tapi akhlaknya baik? Nasihati Ustaz, tapi katanya belum dapat hidayah. Bagaimana sikap saya terhadapnya Ustaz? Apakah saya masih bisa setia terhadapnya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahlaknya yang baik, masya Allah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah mempunyai suami yang berakhlak dengan akhlak yang baik, ya. Nah, insya Allah ada harapan, jangan putus asa. Jangan putus asa. Tadi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu yang mustajab, ya, di waktu-waktu yang mustajab atau di tempat-tempat yang mustajab, ya, ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berangkat sama keluarga misalkan ke tanah suci, ya, untuk umrah atau untuk haji, nah, tempat-tempat mustajab kita berdoa segala sesuatu yang kita inginkan di antara kebaikan daripada keluarga kita, khususnya tadi suami misalkan, ya, minta sama Allah, insyaallah Allah kabulkan. Sekali lagi, hati manusia ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bain asabi'ir rahman, ya. Ayat itu kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan putus asa, ya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tadi tidak meninggalkan sholat, cuma malas-malasan saja, malas-malasan. Mudah-mudahan dengan umum nasihati, ya, terus nasihati, terus didoakan, ya, insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa yang umu inginkan, di mana suami umu jadi lebih baik, bisa sholatnya tidak malas, menjaga sholat, bahkan menjadi orang terdepan, orang terdepan, ya, ketika misalkan sholat, sholat, ya, ketika ada azan langsung ke masjid, misalkan begitu, ya, nasihati terus, jangan putus asa, ya, dan tetap selama umu, ya, ibu itu berada di bawahnya, artinya menjadi istrinya, wajib taat kepada suami, untuk taat kepada suami. Nah, karena suami memiliki hak yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib ditunaikan oleh istrinya, ya, taat selama tidak memerintahkan perbuatan maksiat, terus berdoa, ya, terus nasihati. Nah, jangan minta cerai, ya, Karena banyak sekali orang baru ngerti agama sedikit, ya. Kemudian dapat hidayah misalkan. Lupa suaminya belum ngaji juga. Pulang lihat suaminya beda misalkan, atau kurang agamanya. Langsung minta cerai, ini enggak benar. Ini tidak dibenarkan. Nah, terima kasih atas jawabannya. Ustaz, apakah masih ada waktu, Ustaz? Satu lagi. Baik, Ustaz. Satu lagi kita berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, siapa ini, di mana? Ini saya dari Madura, Ustaz. Silakan Ibu pertanyaan. Ahlan. Nah. Ini maaf sebelumnya. Sebenarnya saya ini jin yang berada di dalam tubuh manusia perempuan. Ya. Apa katanya? Jin yang ada di dalam tubuh manusia perempuan. Oh, ibu ini jin? Iya. Terus? Ya, saya jin laki-laki yang dikirim oleh penyihir. Iya. Saya aslinya kafir, tapi sekarang sudah ikut Islam. Karena ibu-ibu yang saya masukin orangnya taat beribadah, juga termasuk tahajud atau beramal dan bersedekah. Terus karena ibu saya yang masuk itu dalam kendali saya tetap menuntun agar ibu yang saya masuki tetap melakukan ibadah. Apakah saya itu salah? Soalnya saya pernah berukiah, saya cerita kalau saya tetap menuntun ibu ini. Itu bukan kewajibanmu, begitu Ustaz? Enggak, ini ibu jin bukan ya? Iya, saya jin, tetap jin ini. Oh gitu, ya terus. Sudah? Sudah, saya pertanyaan. Saya salah. Pertanyaannya apa, pertanyaannya? Apakah saya salah kalau saya tetap menuntun ibu supaya tetap beribadah kepada Allah? Baik. Saya pernah disalahkan kepada perukiah. Sama perukiah disalahkan? Iya. Baik. Baik Ibu, terima kasih. Sekian, terima kasih. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah ba'd. Ana bukan mengetahui hal yang gaib ya, sesuai dengan pertanyaan ya. Tadi yang bertanya tentang jin, walaupun bertanya itu adalah jin ya. Tayib, kalau memang betul ya jin dan sekarang berada di tubuhnya ibu atau seseorang, haram hukumnya bagi jin untuk berada di tubuh seseorang tuh atau mengganggu ya, mengganggu, nanti terganggu. Oleh karena itu ya, keluar dari tubuh tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan serahkan urusan ibu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang bisa Anda nasihatkan, mudah-mudahan bisa didengar, dan bagi kita semua mudah-mudahan bisa mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi nasihat kepada jin ya, itu untuk keluar dari tubuh ibu tersebut ya, karena tidak dibenarkan ya, dan mengharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan takutlah dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan ya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih telah hadir di studio kami dan menyampaikan materi yang bermanfaat dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, baik itu dari pesan singkat maupun via telepon. Semoga perjumpaan kita, perjumpaan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga kita dapat berjumpa kembali di program acara yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatifi, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.